ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. kemarin sampai bab berapa ya? Bab 32 42 selesai 42 sekarang 42 judulnya apa ya? Judulnya apa? 42 ya? Hah? Kitab Anaket Lisut soalnya. Aduh, jangan bahasa Indonesia. Judul Arabnya apa? Apa? Sebentar. Maja'a fi Fi apa tadi? Bentar, gak ketemu sini. Iya, sebentar. Soalnya nak ganti apa cetakan kitab. Nomorannya enggak pakai nomor. Oh ya, fi man lam yaqna bil halif billah. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب. Dia kok beda di sini. Masya Allah wa syi'ta itu setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Oh ya, sudah ketemu. Babu ma ja'a fi man lam yaqna' bil halifi billah. Artinya bab ini terkait orang yang tidak puas dengan apa namanya? Orang yang sudah bersumpah atas nama Allah. Dituntut untuk bersumpah. Dia bersumpah atas nama Allah tapi masih belum puas lagi. Bagaimana ini statusnya? Ya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW maqal la tahlifu bi abaikum. Hadis ini isinya larangan untuk bersumpah mengatasnamakan leluhur. Man hulifa lahu billah falyusaddiq, siapa yang sudah disumpahi. Misalnya ya, kita tanya sama seseorang, kita agak ragu jawabannya, sumpah kamu? Iya, saya sumpah dengan nama Allah, wallahi. Nah, dia sudah disumpahi billah dengan nama Allah, falyusaddiq, hendaklah dia mempercayai. Karena ini adalah bentuk ta'zimullah, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan ada dalam keterangan-keterangan berikutnya. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan siapa yang diminta untuk bersumpah atas nama Allah, hendaklah dia ridha untuk bersumpah atas nama Allah. Baik yang diminta maupun yang meminta, dia harus yang diminta harus mau bersumpah, yang sudah disumpahi dia harus mempercayai. Wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Keterangannya di syarahnya di sini. La tahlifu bi abaikum, karena ini adalah termasuk syirik asghar ya. Sumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik asghar. Lebih besar dosa bersumpah dengan selain Allah walaupun tidak dilanggar daripada dosanya orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi melanggar. Melanggar sumpah itu dosa, tapi enggak sampai ke tingkat syirik. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Dan umumus syirk itu akbar minal kabair. Syirik secara umum derajatnya lebih besar daripada dosa-dosa besar secara umum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Karena sesuatu yang dipersumpahkan itu pasti sesuatu yang diagungkan. Ya. Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya, itu bukan makhluk-makhluk yang remeh, tapi makhluk-makhluk yang agung. La tahlifu bi abaikum, man hulifa lahu billah falyusaddiq, maksudnya ini adalah perintah Allah yang Allah wajibkan atas hambanya, yakni untuk mempercayai orang yang sudah bersumpah atas nama Allah walaupun tidak bisa membuktikan ya, tapi ada mekanismenya tentunya ya, ada mekanismenya. Ketika memang tidak ada bukti yang melawan sumpahnya itu, ya sumpahnya diterima. Sumpahnya diterima. Contohnya, seseorang menuntut orang lain, dia telah mencuri misalnya harta orang ini, dan itu bisa dibuktikan melalui sumpah dua orang. Ada dua orang yang bersaksi bahwa si fulan memang mencuri hartanya fulan, dan mereka berdua disumpah atas nama Allah dan mereka pun bersumpah. Maka qadhi akan memvonis orang yang tersangka ini selagi tidak bisa membuktikan bahwa dia bebas dari tuduhan ya. Kalau yang bersumpah ini palsu, ya mereka berdosa, di akhirat nanti mereka tanggung jawab. Tapi di dunia hukumnya seperti itu, selagi memang tidak ada bukti yang bisa mematahkan hujah dua orang yang bersumpah ini. Kalau ada bukti, ya itu lain lagi nanti ceritanya. Dan tentunya si qadhi ini atau hakim ini tidak akan sembarangan menerima sumpah. Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwasanya mereka ini bersaksi atas sesuatu yang mereka ketahui. Tayyib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala was-shadiqina was-shadiqat. Wa qala falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Ya, jadi falyusaddiq, hendaklah dia membenarkan, mempercayai orang yang sudah bersumpah atas nama Allah. Wa man hulifa lahu billahi falyardha wa man lam yardha falaysa minallah. Jadi ketika seseorang tidak bisa memutuskan suatu perkara persengketaan kecuali dengan sumpah, kemudian orang yang salah satunya ini diminta untuk bersumpah karena tidak ada jalan lain. Contohnya apa? Contohnya masalah kinayah dalam talak. Orang menjatuhkan talak pakai lafadz kinayah atau sindiran, lafadz yang bisa bermakna talak, bisa juga tidak. Contohnya apa? Hah? Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Tapi ngomongnya bukan santai ya, ambil marah. Kalau santai itu enggak ada maksud untuk ngusir. Aku marah lagi cekcok ini, pulang kamu ke rumah orang tuamu sana. Ini maksudnya apa ini? Talak atau bukan? Nah, si istri mengadukan perkataan suaminya ini ke qadhi, ke hakim. Qadhi akan memanggil suaminya. Maksud kamu apa? Ya saya cuma bermaksud untuk ngusir dia, tidak untuk talak, tidak berani bersumpah. Nah, di sini hanya bisa diputuskan dengan sumpah. Jatuh tidaknya talak ini masalahnya niat. Niat, siapa yang bisa memastikan niat dalam hati seseorang? Tidak ada. Kamu bersumpah atas nama Allah tidak bermaksud menjatuhkan talak? Ya, saya bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak bermaksud untuk mentalak dia, saya hanya bermaksud untuk mengusir dia. Berarti diputuskan jatuh talak apa enggak? Tidak. Kalau dia bohong gimana? Ya dia yang nanggung. Kalau kemudian dia berhubungan dengan istrinya, ya dia juga yang nanggung. Istrinya enggak bertanggung jawab. Dan ini yang berat itu kalau sudah talak yang ketiga. Sebelumnya dia sudah pernah menjatuhkan talak dua kali. Ketiga kalinya dia marah-marah sama istrinya dan dia mengatakan kata-kata itu dengan niat talak tapi tidak ngakui di hadapan qadhi. Nah, ini yang tanggung dosanya adalah suaminya. Istri tidak menanggung apa-apa. Yang diminta untuk sumpah harus dia ridha untuk sumpah. Jangan merasa, wah saya tidak dipercaya. Kok disuruh sumpah? Ada orang kayak gitu. Baru sekarang saya disuruh sumpah atas nama Allah. Ya, sumpah atas nama siapa kalau bukan atas nama Allah? Ya, harus atas nama Allah gitu loh. Kadang emang tidak ada cara lain kecuali dengan itu. Jadi dia harus rela ketika tidak ada cara lain untuk membuktikan siapa yang berhak, siapa yang benar atau siapa yang salah kecuali dengan sumpah. Maka pihak yang diminta untuk bersumpah ini dia harus mau bersumpah. Nah, jadi ini terkait dengan termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bersumpah kecuali atas nama Allah, ya. Dengan menyebut namanya, salah satu nama Allah boleh, wallahi boleh, warabbil ka'bah boleh, dengan nama-nama Allah yang lain, ya, dengan menggunakan salah satu dari huruf qasam. Huruf qasam itu ada tiga, wa, waw, ta, dan ba, ya. Tidak mungkin ada qasam kecuali menggunakan salah satu dari tiga huruf ini, wallahi, wabillahi, watallahi. Uqsimu billah, pakai ba juga. La uqsimu, itu lainnya bukan menafikan tapi mentakkid. Ai uqsimu bihadzal balad wasyamsi wadhuhaha wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Pokoknya tiga dari satu dari tiga huruf qasam ini. Ya kalau dalam bahasa kita ya yang semakna dengan waw atau ta atau ba. dalam hadis ini ada beberapa pelajaran ya. Tapi sebelum kita petik pelajaran, di sini ada asar dari atau di antara pelajarannya adalah at-tawadhu' wal ulfah wal mahabbah wa ghairi dhalik minal masalih allati yuhibbuha Allah ma la yakhfa 'ala man lahu fahmun. Jadi adanya anjuran untuk tawadhu', untuk merendah dan apa namanya, menjalin hubungan keakraban dan kecintaan dan berbagai maslahat lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menerima sumpah seseorang, ini bisa menghentikan persengketaan. Dia sudah bersumpah. Kalau sumpah juga enggak mau diterima, kapan selesainya persengketaan ini? Ya. Dan faedah lainnya adalah hak seseorang itu bisa didapatkan salah satunya dengan sumpah tadi. Ya. Kalau tidak ada saksi, maka bisa dengan sumpah. Ketika ya dia sudah bersumpah dan yang lain tidak menolak sumpahnya itu dengan sumpah juga, maka ini dia bisa mendapatkan haknya. Tapi kalau yang ini bersumpah, yang ini juga bersumpah melawan sumpahnya itu, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka difasakh. Contohnya ketika orang jual beli, penjual mengklaim dia menjual barang ini seharga 20.000. Pembeli bilang enggak 15.000, enggak 20.000, enggak 15. Tidak mau akur. Datang kepada qadhi. Ada nota? Tidak ada. Saksi? Tidak ada. Terus mau enggak mau suruh sumpah. Pembeli, kamu siap bersumpah bahwa kamu menjual ini dengan harga 20.000? Iya, saya bersumpah demi Allah, saya jual 20.000 enggak kurang. Spacer pun enggak kurang. Pembeli, kamu siap bersumpah bahwa kamu membeli dengan harga 15.000 enggak lebih? Iya, saya bersumpah. Saya hanya beli dengan 15.000 enggak lebih. Apa yang terjadi? Difasakh. Dibatalkan akad jual belinya. Barangnya dikembalikan ke penjual, duitnya dikembalikan ke pembeli. Tapi seandainya salah satu bersumpah dan yang lain diem, maka yang diem ini dikalahkan. Ya. Karena diamnya dia menunjukkan dia yang salah. Diamnya dia menunjukkan bahwa dia yang salah. Tentunya ada mekanisme sendiri menerima sumpah seseorang. Ya. Ala kulli hal, ini salah satu metodologi dalam mengadili atau mengadili orang-orang yang bersengketa, yaitu dengan sumpah. Dan ini memang ada kaitannya dengan tauhid ya. Li'annahu min ta'zimillah. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwa Isa alaihi salatu wasalam melihat seseorang mencuri. Dia ngelihat orang ini mencuri. Ditanya, "Kamu mencuri ya?" "Tidak, demi Allah saya tidak mencuri." Apa kata Isa? "Amantu billah wa kadzabtu basari." Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku. Ya, artinya ini mubalaghah fit ta'zim, dalam rangka mengagungkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal ayyuhan nasih li nafsihi ma yuslihuka ma Allah taala min al-qiyam bi huquqihi wa huquq ibadihi wa idkhal as-sururi 'ala al-muslimin wa tarki al-inqibad 'anhum wa tarafu'i 'alayhim. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. على كل حال kita beralih ke masailnya. Al-mas'alatul ula an-nahyu 'anil halif bil aba. Ini kebiasaan orang jahiliyah bersumpah dengan nama leluhur mereka, terlarang, maupun dengan yang lain selain Allah. Kedua, al-amr lil mahlufi lahu billah an yardha. perintah bagi orang yang diminta untuk bersumpah atas nama Allah agar dia rela untuk bersumpah atas nama Allah. Tsalitsah wa'idu man lam yarda. Ancaman bagi orang yang tidak ridha ketika diminta untuk bersumpah. Falaisa minallah. Dan ini termasuk ungkapan yang menunjukkan itu dosa, ya. Bahkan mungkin maksudnya dosa besar. Tidak mau diminta untuk bersumpah atas nama Allah, padahal tidak ada jalan lain untuk mewujudkan hak atau memberikan hak kepada pihak yang berhak ini melainkan dengan sumpah tadi. Masalah atau bab yang berikutnya, babu qawlu au babu qawli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab ucapan masya Allah wa syi'ta, ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan dikehendaki olehmu. An Qutailah anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tushrikun taquluna masya Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah wal ka'bati fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha aradu an yahlifu an yakulu wa rabbil ka'bah wa ayyakulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi dan dia mengatakan, kalian ini juga berbuat syirik, kalian mengatakan ma syaa Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan wal ka'bah, demi ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin agar mengatakan masya Allah, atau ketika mereka mau bersumpah bukan wal ka'bah tapi wa rabbil ka'bah, demi Rabbnya ka'bah, yakni Allah SWT. Jadi bisa bil makna, ini kan bil makna ya, wa rabbi Ibrahim, wa rabbi Muhammad, wa rabbi Yunus, wa rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain misalkan. Ini semua bisa digunakan untuk sumpah karena yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallazi falaqal habbata wa bara'an nasama. Ya. Bisa juga demi zat wallazi nafsi biyadihi. Ya, bisa. Intinya yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi memerintahkan mereka agar mengatakan wa rabbil ka'bah, tambahi kata-kata rabb. Wa ayyakulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Atau ma syaa Allah wahdah. Kalau mau dibandingkan dengan yang lain maka harus pakai huruf yang menunjukkan urutan. Allah dulu baru kamu. Kalau sekarang apa perlu tsumma syi'ta? Ya, tergantung yang dimaksud di sini siapa. Kalau memang yang dimaksud di sini berperan juga dalam terwujudnya urusan tersebut, maka boleh masya Allah thumma syi'ta. Tapi kalau tidak ada peran apa-apa, ya masya Allah saja. Qutailah ini namanya Qutailah bintu Sayfi Al-Ansariyah. Dia salah seorang sahabi yang hijrah. Jadi sahabiyatun muhajirah, laha hadithun fi sunan Nasa'i wa huwa al-madhkur bil bab. Nah, di antara fawaid dari hadis ini adalah qabulul haq mimman ja'a bihi kainan man kana. Ya, kebenaran itu harus diterima siapapun yang membawanya. Ini Yahudi yang membawa kebenaran, ya. Yahudi, bahkan dari iblis sekalipun, betul nggak? Iblis ngomong benar, walaupun dia iblis, kalau dia bicara benar, ya diterima. Diterima karena itu kebenaran, bukan karena yang ngomong iblis. Jadi diterima karena ada dalil lain, bukan semata-mata karena itu yang ngomong iblis, tidak. Contohnya ketika iblis menjelma jadi orang tua, ngambil kurma di Baitul Mal, ketangkap sama Abu Hurairah sampai 3 kali, kan? Yang ketiga dia ngajari ngajari suruh baca ayat kursi sebelum tidur kalau mau bebas dari gangguan setan. Sampaikan ke Rasulullah, dia bilang sadaqaka wa huwa kadzub. Benar dia kali ini, tapi dia ini pembohong. Kamu tahu siapa? Itu iblis. Ya. Tapi ini menjadi kebenaran bukan karena iblis nyampaikan, karena Rasulullah membenarkan. Ya. Nah, kalau di sini di omongannya Yahudi ini dalilnya kalau itu benar apa? Hah? Dalilnya kalau itu benar? Coba antum renungi. Yang menjawab angkat tangan. Apa dalilnya kalau itu benar? Rasulullah. Hah? Membenarkan ucapannya Yahudi. Dari mana antum tahu Rasulullah membenarkan? Hah? Dari fa'amarohum. Nabi merintahkan mereka untuk mengikuti itu. Berarti ini adalah adanya persetujuan dulu dari Nabi. Oh iya benar, diterima sama Nabi, kemudian diperintahkan. Seandainya Nabi tidak merintahkan apa-apa, bisa diterima enggak? Enggak bisa. Mikir dulu, jangan cepat-cepat jawabnya. Kalau Yahudi ngomong kayak gini, Nabi diem tok, enggak nyuruh apa-apa. Hah? Apakah berarti Nabi setuju dengan omongan Yahudi? Setuju enggak? Bisa jadi. Bisa jadi itu bisa jadi juga. Enggak gitu ya. Enggak ada jawaban tengah-tengah itu. Setuju apa tidak? Hah? Setuju. Ada yang bilang tidak setuju? Ada lagi yang tidak punya pendapat, paling banyak. Nah. Kalau Nabi SAW diberitahu seperti kemudian beliau diam saja, itu berarti setuju. Karena kalau tidak setuju, ini ucapan batil, Nabi harus jelaskan saat itu juga. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Enggak boleh secara usul fikih tidak menjelaskan saat dibutuhkan, itu enggak boleh untuk seorang nabi. Kalau nabi tidak menjelaskan, berarti nabi menyetujui. Ya. Nah, ini lebih kencang lagi, sudah menyetujui, merintahkan. Jadi ini lebih jelas. Dan memang benar di sini nabi menerima kebenaran dari siapapun yang datang. Bahkan Umar dibilang oleh orang munafik kalau enggak salah, ittaqillah. Itu kalimat hak. Benar, enggak boleh orang merasa emosi tersinggung. Memang saya enggak takut sama Allah. Loh, enggak. Ittaqillah itu kalimat hak. Ya, perintah yang hak, enggak boleh tersinggung. Kecuali kalau konteksnya mengarah kepada tuduhan, ya. Ya, tapi tidak usah kita bahas inilah, terlalu jelimet nanti. Fafihi qabul haq mimman jaa bihi kainan man kana wa fihi bayanun nahyi 'anil halif bil ka'bah. Jelas larangan bersumpah atas nama Ka'bah. Karena Ka'bah itu makhluk, walaupun dia makhluk yang mulia, Baitullah, ya, yang dikunjungi oleh kaum muslimin, orang tawaf di situ, dan Allah wajibkan mengunjunginya sekali seumur hidup dan dijadikan sebagai rukun min arkanil Islam, tetap saja itu tidak boleh dijadikan sebagai objek sumpah karena dia bukan Allah tapi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa larangan mempersekutukan Allah itu berlaku umum, apapun yang dipersekutukan dengan Allah, mau semulia apapun. Ka'bah sekalipun enggak bisa. Malaikat yang paling dekat dengan Allah juga enggak bisa. Rasulullah juga enggak bisa. Wa anta tara ma waqa'a minan nas al-yawm min al-halif bil Ka'bah wa su'alaha ma la yaqdir 'alayhi illa Allah. Hari ini, ya hari ini zamannya penulis, kira-kira satu abad atau dua abad yang lalu, banyak sekali orang-orang yang bersumpah dengan nama Ka'bah, dengan Ka'bah, bahkan minta-mintanya ke Ka'bah, dan yang diminta itu sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syirk, ya, syirk. Wa minal ma'lum anna al-Ka'bah la tadur wa la tanfa'. Padahal sama-sama dimaklumi Ka'bah ini tidak bisa memberikan manfaat maupun madharat. Wa innama syara Allahu li'ibadihi at-tawaf biha wal ibadah indaha wa ja'alaha lil ummati qiblah. Tapi Ka'bah ini hanya dijadikan oleh Allah sebagai tempat kiblat, arah kiblat, tempat yang ditawafi oleh manusia, atau dijadikan sebagai tempat ibadah, bukan sebagai yang dituju dengan ibadah. Beda loh ya. Tempat ibadah itu bukan yang dituju dengan ibadah, bukan. Sebagian orang menebarkan syubhat dengan mengatakan kalian nyembah batu, tuh sujud kepada Ka'bah. Loh, kita ini bukan sujud kepada Ka'bah, kita sujudnya kepada Allah. Ya. Cuman Allah nyuruh kita sujud mengarah ke Ka'bah. Seandainya kita ini nyembah Ka'bah, maka kita enggak bisa sujud di tempat lain selain yang ada Ka'bah di depan sana. Kan gitu logikanya. Antum sholat di sini, mana Ka'bahnya? Enggak ada Ka'bah di sini. Kemudian seandainya Ka'bah yang diibadahi, enggak perlu ada peralihan kiblat. Dulu dari awal enggak ke Ka'bah itu, ngarahnya ke Baitul Maqdis. Ya. Dan perintah beralihnya itu bukan di Mekah tapi di Madinah. Ka'bah jauh 400 km arahnya dari kota Madinah. Kan perintah peralihan itu adanya di Madinah bukan di Mekah. Taib. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah masyru'. Doa di dekat Ka'bah masyru'. Mengusap Hajar Aswad, rukun Yamani, mencium Hajar Aswad masyru'. Menempelkan ya dadanya, pipinya di Al-Multazam masyru'. Salat menghadap ke sana masyru'. Ya. Tapi minta kepada Ka'bah haram. Syirik. Bersumpah dengan menyebut Ka'bah juga terlarang, syirik. Ya. Karena Ka'bah itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Famayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yushra' wa ma yumna'. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang masyhur dan mana yang mamnu'. Seandainya Allah perintahkan ngadepnya ke misalnya Jabal Uhud, ya kita ngadep ke Jabal Uhud. Ya, ini cuman dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tidak kurang tidak lebih. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, beliau menegaskan ini, wallahi inni la a'lam annaka hajarun kal hajar la tadur wa la tanfa' walau la anni ra'aitu khalili qabbalak ma qabbaltuk. Saya tahu demi Allah kamu ini batu sebagaimana batu yang lain, tidak bisa memberikan manfaat maupun madharat. Kalau bukan karena aku melihat kekasihku Rasulullah SAW menciummu, tidak sudi saya nyium kamu. Ya, batu ngapain dicium? Ya, jadi diciumnya Hajar Aswad itu adalah ittiba'an li Rasulillah. Ittiba'an li Rasulillah SAW. Tidak boleh dengan i'tikad ini akan mendatangkan manfaat lah. Manfaatnya itu adalah kalau kita ittiba' Nabi. Itulah yang akan mendatangkan manfaat bagi kita. Itu pun ittiba'nya juga pakai aturan. Ketika tidak padat kondisinya. Ketika ada celah, tidak perlu sikut-sikutan, silahkan cium. Itu sunnah. Tapi kalau rame sunnahnya lewat. Tidak memaksakan diri untuk mencium. Nah, banyak orang yang ibadahnya itu bukan berdasarkan sunnah, tapi berdasarkan kepuasan pribadi. maunya puas. Ya kan umrohnya mahal, Ustaz. Ya, ya antum sering umroh. Bolak-balik umroh, kita kan umroh seumur hidup baru sekali. Terus itu jadi dalil. Mumpung baru sekali. Ya, pokoknya saya harus nyium. Berarti dalilnya pokoknya. Bukan dalilnya ngikuti sunnah. Gitu. Baik. Adzan dulu ya. Berikutnya qauluhu innakum tusyrikuna wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Manusia memang memiliki masyiah ya, memiliki kehendak, keinginan. Tapi kok tidur? Tapi keinginannya atau kehendaknya itu harus tetap di bawah kehendaknya Allah. Jadi kita meyakini bahwa kehendak siapapun itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa keluar dari kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa yasha' Allahu rabbul alamin. Sedangkan kalau kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, huruf waw dalam bahasa Arab itu yaqtadil musawah, berkonsekuensi menyamakan. Dakhala Muhammadun wa Zaidun, dua-duanya sama-sama masuk. Tidak ada perbedaan mana yang lebih dulu. Ya. Enggak mesti Zaid yang disebut belakangan itu berarti masuknya belakangan, enggak. Secara bahasa tidak ada kesan ke sana. Seakan-akan sama. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Dua-duanya datang, sama-sama datang. Kita enggak bisa mengetahui mana yang lebih dulu datang. Nah, untuk menutup celah menyamakan antara masyiahnya hamba dengan masyiahnya Allah, maka Nabi ngelarang. Jadi celah-celah sekecil apapun yang berpeluang menyeret ke perbuatan syirik, walaupun secara lisan tidak secara keyakinan, tetap terlarang. Ya. Jadi memang masalah tauhid ini masalah yang prinsipal banget. Harga mati. Jadi yang harga mati itu tauhid. Kenapa ketawa? Aneh. Ya memang begitu, harga mati itu tauhid. Enggak ada tawar-menawar. Ya. NKRI itu enggak harga mati. Menurut pemerintah kita juga begitu. Buktinya Timor Leste lepas. Betul enggak? Ya enggak. Nah, iya, berarti enggak harga mati kan? Ini enggak harga mati. Yang lepas bukan saya, presiden. Wa qawluhu inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a dzakarah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ini juga menguatkan kembali. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. Ayat dan hadis yang kita bacakan ini adalah bantahan terhadap al-mu'tazilah wal-qadariyah yang menafikan takdir. Ya, karena dalam bab qadar Mu'tazilah itu qadariyah. Dalam bab takdir mereka qadariyah pemahamannya. Yang mengatakan bahwasanya masyiahnya hamba itu berdiri sendiri independen. Tidak harus terkait dengan masyiahnya Allah. Wahada kalam batil. Kalam batil. Batilnya dari sisi konsekuensinya. Kalau seseorang bebas berkehendak kemudian mewujudkan kehendaknya tanpa dikehendaki oleh Allah, tanpa diketahui oleh Allah, tanpa diizinkan Allah, terus yang berkuasa hamba atau Allah? Siapa yang berkuasa berarti? Nah, batil apa batil? Batil. Jadi alasan mereka awalnya itu baik, supaya segala kekufuran, kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini jangan disangkut pautkan dengan Allah. Itu alasan mereka. Tapi alasan ini tidak dibenarkan untuk mengatakan manusia ini punya kehendak yang berdiri sendiri. Karena alasan ini punya konsekuensi batil juga. Tadi itu konsekuensinya. Nah, terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah kalamnya Ahlus Sunnah. Al-Jabriyah sebaliknya. Al-Jabriyah bukan Jabariyah ya. Yang betul itu Al-Jabriyah. Minal Jabr, yakni memaksa. Manusia enggak punya kehendak sama sekali. Tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Dia berbuat maksiat tuh dipaksa maksiat sama Allah. Dia berbuat taat juga dipaksa taat. Tidak diberi pilihan untuk menentukan nasibnya min ahlil jannah atau min ahlil nar. Ibarat bulu yang diterbangkan angin. Terserah angin mau mengarah kemana, ya dia akan kesana. Semua yang terjadi ini adalah perbuatannya Allah. Ini konsekuensinya juga ngeri juga. Jadi orang yang berbuat maksiat tidak boleh dihukum, disalah-salahkan. Dia melaksanakan kehendaknya Allah. konsekuensi dari akidah batil ini adalah berarti Allah zalim. Allah maksa dia maksiat, kemudian Allah mengadab dia di neraka. Zalim apa zalim kalau gitu? Zalim. Nah, ahlu sunnah tengah-tengah. Jadi ada campur tangan Allah di situ, jelas. Apa yang akan kita perbuat dan yang akhirnya benar-benar kita perbuat itu sudah diketahui oleh Allah sebelum Allah ciptakan kita, sebelum Allah ciptakan alam semesta. Dan itu tertulis, dan itu dikehendaki oleh Allah. Tapi lihat, dikehendaki secara apa? Iradahnya Allah itu ada dua macam. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Kauniyah itu semua yang terjadi itu masuk dalam kategori iradah kauniyah. Kalau yang syar'iyah ini bisa terjadi, bisa tidak. Semua yang Allah syariatkan, yang Allah perintah, maka melaksanakannya itu sesuai dengan iradah syar'iyah. Semua yang Allah larang, maka menjauhinya sesuai dengan iradah syar'iyah. Tapi apakah pasti terrealisasi? Tidak. Allah memerintahkan semua orang untuk beriman. Apa semuanya beriman? Tidak. Allah melarang semua orang untuk syirik, untuk kafir. Apa semuanya begitu? Tidak. Jadi ada perintah, ada yang dikehendaki oleh Allah. Kadang hanya secara kauni saja, seperti kafirnya Fir'aun, kafirnya orang-orang kafir di dunia hari ini. Itu iradah kauniyah, tapi bukan iradah syar'iyah. Ada yang iradah syar'iyah saja, seperti berimannya siapa? Yang syar'iyah saja tapi enggak kauniyah. Berimannya orang-orang kafir hari ini, atau orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Berimannya mereka itu dikehendaki secara syar'i tapi tidak dikehendaki secara kauni, sehingga tidak terwujud. Tapi secara syar'i Allah senang kalau orang-orang itu semuanya beriman. Nah, Qadariyah dengan Jabriyah, di tengah-tengahnya Ahlus Sunnah. Apa yang kita perbuat ini adalah dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan dan Allah yang menciptakan. Karena takdir itu ada empat. Pertama ilmu, kemudian pencatatan, kemudian kehendak, kemudian penciptaan. Ini adalah pengertian takdir. Apa yang kita perbuat dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan. Karena Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Tapi menciptakan itu tidak berarti terlibat langsung. Paham? Paham. Contoh, Masjid At-Tin, bukan yang ini ya, tapi yang di TMII. Nah, itu dinisbatkan kepada Ibu Tin Soeharto karena beliau yang memerintahkan untuk dibangun. Dinisbatkan kepada yang merintahkan, tapi apa yang terjun langsung bangun, masang pondasi, botolnya, nyemennya, apa butin? Bukan. Ya. Jadi suatu perbuatan itu dinisbatkan bisa kepada lebih dari satu, kepada yang merintahkan dan kepada yang terjun langsung, terlibat langsung. Contohnya mencabut nyawa. Kadang Allah menisbatkannya kepada dirinya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika mati. Terkadang dinisbatkan kepada malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Loh, sebetulnya siapa? Ya dua-duanya. Dari sisi yang merintahkan Allah. Tapi eksekutornya malakul maut. Di sini juga begitu. Yang menakdirkan, yang merencanakan, yang menentukan sebelum itu terjadi semua adalah Allah. Tapi pelakunya secara langsung manusia. Dan di sini Allah tidak maksa dia. Ini poin penting yang harus difahami. Allah tidak maksa orang untuk kafir. Buktinya apa? Buktinya apa? Apa buktinya? Diutus Rasul. Terus? Terus? Hah? Hah? Turunkan Al-Quran. Apa kaitannya diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran dengan Allah tidak maksa orang untuk kafir? Allah memberi pilihan. Ya, yeah. Kasih pilihan, betul? Boleh milih ini, boleh milih ini, gitu. Ya, bukan membeli pilihan, artinya memberi pilihan dalam arti tidak memaksa, bukan membolehkan loh ya. Beda. Allah tidak membolehkan orang untuk kafir. Lah, Allah mengancam orang kafir, tapi Allah tidak maksa orang untuk beriman dan tidak maksa orang untuk kafir. Dia diberi pilihan. Secara syar'i tidak pernah Allah membolehkan orang untuk kafir, untuk maksiat, enggak. Tapi Allah juga tidak pernah maksa orang untuk taat. Dia diberi pilihan dengan konsekuensi masing-masing yang sudah dijelaskan. Memang buktinya ya realita. Siapa yang maksa orang untuk tidak beriman kepada Allah? Ada yang maksa dia? Enggak ada yang maksa dia. Kalaupun dipaksa secara fisik, enggak bisa dipaksa secara batin. Ketaatan, enggak ada yang maksa orang untuk sholat, ya kecuali mungkin orang tua ngancem anaknya gitu ya, dalam umur tertentu. Tapi kalau sudah besar, anaknya lebih gede dari orang tuanya, oh ngancem aku, enggak bisa. Artinya enggak ada paksaan di sini. Jadi ya buktinya memang realitanya begitu, enggak dipaksa orang untuk berbuat taat dan enggak juga enggak dipaksa untuk berbuat maksiat. Jadi ketika dia berbuat taat, dia sendiri yang milih. Tapi pilihan itu selaras dengan pilihannya Allah. Ketika dia berbuat maksiat, dia sendiri yang milih untuk maksiat dan tidak mau taat. Dan apa yang dia pilih itu juga selaras dengan takdirnya Allah, enggak keluar. Nah, terus kenapa dia dihukum sama Allah? Padahal Allah sudah menakdirkan. Kenapa? Kenapa kok dihukum sama Allah? Pantas enggak dihukum? Pantas. Kenapa kok pantas? Nah, mahasiswa loh. Karena tidak lulus ujian. Apa hubungannya tidak lulus ujian? Kenapa kok orang yang memilih untuk maksiat, padahal apa yang dia pilih itu sesuai dengan takdir Allah, kok pantas disiksa sama Allah? Karena dia mampu taat, tapi dia tidak taat. Kan sudah ditakdirkan sama Allah dia untuk memilih maksiat itu. Atas dosa apa dia di? Nah, konsekuensi dari pilihan, bukan dari takdir. Duh. Oh, takdirnya kan dari Allah. Konsekuensi dia tidak tahu takdirnya. Hah? Dia nggak tahu takdirnya. Karena dia nggak tahu. Harusnya milih yang bagus. Jadi jawabannya adalah dia itu disiksa sama Allah, dihukum bukan karena Allah yang menakdirkan, tapi karena dia yang milih. Dan Allah tidak maksa dia untuk milih itu. Allah bahkan ngancem orang yang berbuat gitu, awas ya, kalau kamu berbuat gini tak siksa di neraka. Nekat. Tahu jawabannya itu ya. Jadi disiksanya itu bukan karena Allah nakdirkan. Lah, Allah nakdirkan, tapi Allah nggak maksa dia. Dan itu baru tahu setelah dia berbuat kan. Sebelum dia berbuat dia nggak bisa beralasan. Kalau dia beralasan dengan takdir Allah, itulah hujahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Waqala alladzina asyraku law syaa Allahumma abadna, apa namanya, ma asyrakna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahumma abadna, apa namanya, Lau sya'allahu di surat apa itu, intinya di situ Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Demikian pula orang-orang sebelum mereka itu berdusta, bohong itu. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Orang-orang tua kami juga tidak akan berbuat syirik. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan hukuman kami. Jadi itu hujah yang tertolak, karena mereka beralasan dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengetahui. Kalau secara syar'i Allah senantiasa menghendaki orang untuk beriman, ya. Dan Allah enggak maksa mereka untuk tetap berbuat syirik. Mereka sendiri yang milih. Jadi disiksanya itu karena mereka menentukan pilihan yang salah. Padahal sudah dijelaskan kalau itu salah dan berkonsekuensi siksa. Tetap nekat. Ya wajar, pantas kalau disiksa. Baik. Salat dulu. Baik. Masih sisa banyak enggak? Masih ada ya. Berarti kita sambung sedikit setelah sholat. Masih lumayan panjang. Taib. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam.